Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Dan kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dianggap penting untuk dipahami. Pertanyaan pertama dengan pertanyaan malam, apakah sekulerisme termasuk fitnah? Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah merupakan fitnah yang masuk kepada hati kaum muslimin, bid'ah yang menyebar, dan ini tentunya adalah termasuk bid'ah kufriyah, artinya bid'ah yang menyebabkan dan menyeret orang kepada kekufuran. Sebab tentunya pemahaman ini intinya adalah radu ahkamillah wa radu syariatillah, yang konsekuensi dari keyakinan ini akan menyeret seseorang untuk mengingkari dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada bentuk keyakinan yang dilontarkan oleh mereka, kemudian ini tanpa sadar diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka mengatakan ad-dinu lillah wa daulatun lana. Sebagian kaum muslimin mengatakan agama bagi Allah, sedangkan negara adalah tergantung kita. Ini berkaitan dengan daulah, berkaitan dengan politik, tergantung keinginan manusia. Maka paman fasala as-siyasata minad din, bahwa baridatun alal kufri bal qadiya ulu ilal kufri. Bahkan orang yang memisahkan agama dengan siyasah, memisahkan agama dengan negara, maka sungguh bisa menyebabkan pelakunya terseret kepada kekafiran, terseret kepada kekufuran. Karena dinul Islam adalah agama yang sempurna, dinun akidah wa syariah wa siyasah wa muamalah wa akhlak. Sebab dinul Islam adalah agama yang di dalamnya ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada siyasah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fala siyasata ma yukhalifu al-kitab wa sunnah. Maka ada perkataan para ulama, tidak ada siyasah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka memisahkan negara dari din itu termasuk pintu zindik, pintu kekufuran, dan bisa menyeret orang dari Islam kepada kekufuran. Karena kita mengetahui Allah Ta'ala berfirman, pamalam yahkum bima angzalallah faulaika humul kafirun. Apa hukmul jahiliyah tiyabgun. Dan ayat-ayat yang lain, ia memerintahkan kita berhukum dengan hukum Allah dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Jadi ini berbahaya, memisahkan agama dengan daulah. Memisahkan siyasah dengan apa? Dengan agama. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Pertanyaan kedua, dan ini juga sangat penting. Bagaimana menjawab tentang orang yang menolak sunnah dengan dalil kaidah yang mereka bawakan, al-ahkam yataghayyaru aw tataghayyaru bitaghayyuri al-amkan waz-zaman. Kaidah ini bisa benar apabila mendudukannya dalam tempat yang benar. Kaidah ini bisa batil apabila mendudukannya dalam tempat yang batil. Al-hukmu la yatataghayyar. Wal ahkam la tataghayyar. Wad dalilu la yataghayyar. Wa inna ma inzalil hukmi alladhi qad yataghayyar. Hukum Allah, syariat Allah tidak pernah berubah. Dan hukum tidak pernah berubah. Tetapi yang kadang-kadang berubah mengalamatkan hukum dan merelevansikan hukum kepada sebuah masalah. Maka bisa berubah satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Tetapi bukan dari sisi hukum, tetapi terkadang dari sisi ijtihad mujtahid di dalam menetapkan hukum, dalam mengalamatkan hukum. Kita berikan misal. Ma hukmu bai'u sayf? Qala al-aslu mubah. Apa hukumnya menjual pedang? Kita mengatakan al-aslu mubah. Hukumnya adalah mubah. Lakin idza waqa al-qital bainal muslimin wal kafir fi zamanin ma hal yajuzu laka an yabi'a sayf lil kufar? Tetapi dalam satu ketika, ketika terjadi peperangan kita dengan musuh, apakah boleh kita menjual pedang kepada musuh ketika terjadi peperangan? Tidak boleh. Kenapa? Karena berkaitan dengan zaman, fitnah. Maka ini ikhwatul iman rahimakumullah, berubah hukum karena adanya taghayyur zaman, amkan, wal hal. Hal itu kondisi tertentu. Jadi kondisi-kondisi tertentu. Tetapi bukan hadisnya yang harus dirubah. Dan bukan hukum yang berubah. Tetapi illah yang ada. Ketika berubah, maka hukumnya pun berubah. Mimbabil misal. Misal yang lain. Ma hukmu? Apa hukum menggunakan lipstik? Tahu enggak? Pemerah bibir. Salah nisa'i. Ada seorang wanita bertanya kepada saya. Fana la aqulu bi haram wa la aqulu bi halal. Walakin bi tafsir. Saya katakan, ketika ada orang bertanya apa hukum menggunakan pewarna bibir bagi seorang wanita? Saya katakan, apabila pewarna bibir tersebut tidak mengandung sesuatu yang bisa memadaratkan dan dipakai untuk suaminya, boleh. Tetapi apabila pewarna ini mengandung yang memadaratkan, bisa menyebabkan kanker bibir, saya katakan tidak boleh. Tetapi bukan dari sisi pewarnanya, tetapi dari sisi madaratnya. Maka hukum berbeda ketika ilahnya berbeda. Kemudian, bagaimana kalau saya pakai untuk keluar? Tabaruz. Dilihat oleh laki-laki lain. Nah, saya katakan tidak boleh. Sebab ini nau'u minat tabarruz. Ini salah satu contoh. Kadang berbeda hukum. Tetapi bukan dari segi usul hukumnya. Tetapi tanzilul hukmi. Saya ditanya, ma hukmul hajri mubtadi? Apa hukum menghajar mubtadi? Secara usul masyru. Secara usul adalah disyariatkan. Tetapi tanzil kepada setiap satuannya akan berbeda. Saya tanya, antum ada di mana? Oh, saya ada di lingkungan. Berapa orang antum? Satu orang saya. Bolehkah saya tidak menyalami orang dan tidak menjawab salam orang? Kata saya, haram. Tetapi, ada orang bertanya kepada saya. Di kampung saya, sunni semuanya. Ada mubtadi. Bolehkah orang sekampung menghajarnya? Kata saya, boleh. Maka di sini kadang-kadang berbeda hukum. Tetapi bukan dari segi usul hukumnya yang berbeda. Tetapi apa? Dari segi tanzilul hukum. Alal waqo'i. Kepada kenyataan-kenyataan ketika berbeda hal, berbeda tempat, berbeda kedudukan, berbeda waktu. Maka ini yang dimaksud dengan tagurul ahkam. Tetapi kaidah ini dipelesetkan oleh ahlu bidah. Diseret oleh ahlu bidah kepada kesesatan. Untuk apa? Ta'til syariat Islam. Menihilkan syariat Islam. Ini siapa yang menggunakannya? Ahlu bidah. Ketika mereka memahaminya tidak benar. Tidak dalam proporsi yang benar. Tolong jelaskan tentang perbedaan antara hati-hati dalam sunnah dengan gulu karena susah membedakannya. Berhati-hati di dalam sunnahnya. Dan gulu. Ya. Seharusnya pertanyaannya bukan begitu. Mal farqu bainal gulu wassabati biddin. Kalau ini mustalahat ma'rufah indal ulama. Kalau ini istilahnya dikenal di kalangan para ulama. Maksudnya apa? Apa perbedaan antara orang itu komitmen istiqomah dalam kebenaran dengan orang gulu? Sebab ini kita mendapatkan dalam kenyataan di lapangan. Contoh, ada seorang wanita memakai tutup muka di cadar. Berada di masyarakatnya. Oh, ibunya mengatakan, oh kamu jangan berlebih-lebihan lah dalam agama, biasa saja gitu kan. Ada seorang bapak melihat anaknya jenggotnya panjang. Selananya di atas mata kaki. Dek, kamu jangan berlebih-lebihan lah dalam agama. Biasa aja seperti orang lain. Nah, maka kita harus mendudukan antara ashabat dengan gulu. Yang dimaksud dengan gulu apa? Muzawajatu hadis syar'i. Yang dimaksud dengan gulu adalah melampaui batasan syariah. Melampaui kaidah syariah. Seperti orang berwudu melebihi 3 kali. Sunnahnya kan 3 kali. Karena saking pingin sempurna, wudunya sampai 10 kali umpamanya. Cuci. Kata Nabi SAW, paman zada faqad asa wa dhalam. Barang siapa yang menambah, maka dia telah melakukan kesalahan dan telah melakukan dhalim. Mandi janabah 1 bak gitu. Pingin bersih. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tawaddu bi sulusaimud wa yaghtasilu bi sa'in ila khamsati amdad. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mandi itu dengan 1 mud, dengan 1 sa', maaf, sampai 5 mud dan berwudu 2/3 mud. Ini contoh gulu. Contoh gulu umpamanya ketika dia qada hajat, dia ditimpa keraguan sampai bolak-balik pergi ke WC lagi, wudu lagi, wudu lagi. Merasa dia belum puas wudunya, belum sempurna. Gulu fitin. Gulu contoh dalam takbiratul ihram. Saking pingin bersamaan antara niat dengan itunya, Allahu Akbar balik lagi. Allahu Akbar. Ketika imamnya telah ruku, lupa. Langsung ruku dia juga. Orang gulu biasanya ya melakukan penyelisihan yang banyak. Gulu. Padahal Nabi SAW tidak memerintahkan apa? tidak memerintahkan seperti itu niat itu. An-niyatu mahalu hafil qalbi. Niat tempatnya di dalam apa? Hati. Menghadirkan niat tidak perlu seperti itu memberatkan. Ini gulu. Adapun yang ditanya tasabut. Orang berhati-hati. Berhati-hati dalam setiap perkara. Berhati-hati ketika ia akan mengambil dalil. Apakah sahih atau tidak? Berhati-hati ketika dia memahami dalil. Apakah ada pendahulunya atau tidak? Berhati-hati ketika dia menerima khobar, menerima berita. Sebab at-tasabut qobla isdaril hukmi wajibun binisbati talabil ilmi wa nisbatil alim. Artinya berhati-hati sebelum menetapkan hukum, itu adalah wajib bagi talabul ilmi. Kita berikan contoh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang wanita bertanya, "Ma balun nisa?" Kenapa para wanita itu mereka mengkodok saum tetapi tidak mengkodok salat? Waqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aharuriyatun anti?" Maka Aisyah tidak semata-mata, "Dasar kamu khawarij. Dasar kamu haruriyah." Asal melihat kesalahan langsung menuduh orang. Tidak. Tetapi talabut tafsil. Mencari dulu perincian. Istibsar terlebih dahulu. Aharuriyatun anti. Kenapa bertanya seperti itu? Karena Aisyah mengetahui bahwa orang Khawarij memiliki dua penyimpangan. Di antaranya. Pertama, meyakini bahwa wanita yang haid adalah wajib saum. Kedua, bahwasanya mereka menolak sunnah dengan kias yang batil. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, "Apakah kamu seorang haruriyah?" Kata dia, "Bukan, saya cuma bertanya saja." Maka setelah tahu, dia tidak menetapkan apa? Hukum ini adalah tasabut. Ini kehati-hatian. Tetapi, jika orang menetapkan sebuah kehati-hatian, maka tidak boleh mengilzam. Sebuah contoh. Umpama, saya tidak mau makan daging di pasar. Kenapa? Sebab saya takut yang menyembelihnya bukan orang yang sholat. Dan dia meyakini orang yang tidak melakukan sholat adalah kafir. Nah, maka dia tidak boleh mengambil hukum umum. Apa yang dia melakukan hati-hati lalu dia menghukumi untuk orang lain. Kenapa? Sebab kita wajib untuk menghukumi asal seorang muslim sembelihannya adalah halal. Maka apabila kehati-hatian ini adalah tajaru ila hukmil akharin ila tafsik al akharin fahada minau minal gulu. Dan apabila ia berhati-hati semacam itu menuntut dengan menyesatkan orang lain ataupun menganggap orang lain lalai ataupun menganggap orang lain tidak baik, maka dengan itu dia telah sampai kepada apa? Gulu. Kenapa? Sebab asal dalam syariah menetapkan apa? Sembelihan seorang mukmin, selama dia adalah mukmin, selama dia adalah ahlu kiblah, maka sembelihannya apa? Halal. Tetapi kadang-kadang ini suka sampai kepada nauminal gulu. Maka berhati-hati dengan jenis kehati-hatian yang bisa menyeret orang kepada apa? Gulu. Di zaman ini terutama di Indonesia, manakah kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, sering disebut-sebut tentang kedua kelompok itu, tapi kami tidak mengetahui realnya. Mohon dijelaskan agar kita paham. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bagi talabul ilmi, yang wajib atas antum adalah memahami tentang ciri-ciri Khawarij dan ciri-ciri Mu'tazilah. Dan dengan itu akan banyak tertutup fitnah. Adapun kalau kita hari ini harus mencap setiap orang jamaah anu dan anu. Maka ihwatu iman rahimakumullah, terkadang satu jamaah, satu kelompok terpengaruh dengan pemikiran khawarij ataupun dengan pemikiran mu'tazilah, la mimbabil qasdi wala mimbabil i'tiqad walakin bisabib bijahlihim. Sebab kita wajib adil, kadang-kadang sebagian orang mereka tidak paham apa itu mu'tazilah, mereka tidak paham apa itu khawarij, walaupun sebagian dari amal mereka, sebagian dari apa yang mereka sebutkan itu ada nauk mu'tazilahnya, ada nauk khawarijnya. Maka di zaman seperti ini, langkah yang pertama dan utama bagi antum, pahami dulu apa usul pokok-pokok ajaran khawarij, apa usul ajaran-ajaran apa mu'tazilah, sehingga antum kita bisa paham dan bisa memilah-milah ini terpengaruh dengan mu'tazilah, ini terpengaruh dengan khawarij, ini pemahaman khawarij, ini pemahaman mu'tazilah. Ustaz, gimana kedudukan orang yang bermanhaj salaf? Apakah mereka yang tidak bermanhaj salaf kekal di neraka atau hanya akan diazab menurut dosanya saja? Ibnu Iman rahimakumullah, ya, pertanyaannya umum saja. Pertama, kalau ia bermanhaj salaf dengan apa? Menyempurnakan pemahamannya dan menyempurnakan amalnya sehingga Syekh Bakar Abu Zaid menyusun kitab yang berjudul Kun Salafian Ala Jadah. Jadi artinya apa? Jadilah salafi yang sejati, jadilah salafi yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang menyempurnakan keimanannya kepada Allah Ta'ala, menyempurnakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan masuk surga duhulan awalian, dan mereka akan menjadi penghuni surga, dan mereka tanpa akan disentuh dengan api neraka. Tetapi wajib kita pahami, ahlu tauhid alal ahkam awa ala aksam. Ahlu tauhid ini adalah terbagi kepada beberapa jenis. Jenis yang pertama, man haqqaqa tauhid wa atamahu wa amala bimuktabahu. Barang siapa yang melaksanakan tauhid, menyempurnakan tauhid dan menyempurnakan konsekuensi dan memenuhi konsekuensi tauhid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan masuk 70 ribu orang dari umatku dengan masuk surga biduni adabin wala hisabin. Mereka akan masuk surga dengan tanpa diadab terlebih dahulu, dengan tanpa dihisab terlebih dahulu. Humul ladina la yastarquna wala yaqtawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak pernah minta diruqyah, yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan kay, besi panas, besi yang dipanaskan, dan mereka tidak melakukan tatoyur, melakukan nasib dengan burung ataupun sejenisnya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Di antaranya adalah ukasah yang mendapatkan keutamaan ini. Kemudian kelompok yang kedua, ahlu tauhid, yang mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala walaupun mereka dihisab, mereka dimizan amalnya, maka mereka masuk surga duhulan awalian. Dan ada di antara ahli tauhid, ma'indahu sayi'ah, dan ada di antara ahlu tauhid yang mereka itu memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki dosa-dosa, tetapi mendapatkan syafaat, mendapatkan pengampunan pada khalal jannah, maka dia masuk surga, tidak diadab ke neraka. Wa min ahli tauhid man kana indahu sayiat, dan di antara ahli tauhid termasuk di sini adalah ahli sunnah, yang ia memiliki kesalahan, ia memiliki dosa. Wa in minkum illa wariduha thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhara fi dhalimin fi hadithiyya, maka orang-orang yang melakukan kedzaliman, melakukan kemaksiatan, mereka terpleset ketika berjalan di sirat, maka mereka diadab di api neraka, dan mereka akan diadab tergantung dosanya. Sehingga di antaranya ada orang-orang yang telah renghek, kata orang Tasik, hitam kelam bagaikan terong, tahu enggak, terong hitam, mereka telah berubah wajahnya hitam kelam karena lamanya dalam api neraka. Lalu mereka akan singgah di narul hayat, dan mereka akan dikasih mandi di situ, lalu berubah wajahnya dan masuk ke surga. Yakhruju minan nar man kana fi qalbi khardari minal iman. Ini ashabut tauhid, orang-orang yang bertauhid. Dan di antara ahlu tauhid yang dinamakan dengan ashabul a'rab, di mana mereka berada dalam dua kedudukan, berada tidak ke surga, tidak ke neraka. Lalu orang-orang ini dikatakan dalam hadis, mereka meminta, ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Sebutkan dalam hadis Bukhari. Lalu mereka dipindahkan ke pintu surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke taman surga. Maka mereka dimasukkan ke taman surga. Ya Allah, aku masukkan ke surga. Akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahlu tauhid, ala aqsa, berbeda-beda tergantung amal yang dimiliki oleh apa? Oleh seseorang. Sebab ahlu sunnah, mereka juga orang, bukan orang yang maksum. Apakah orang Qur'ani termasuk kafir karena mutlak menolak Qur'an? Allah alam, mereka adalah kafir. Kenapa dikatakan kafir? Sebab mereka mendustakan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mentaati Rasul. Dia mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita wajib memahami Quran sampai kepada kita lewat para sahabat. Kalau Quran diterima, kenapa kita merasa ragu dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Penolakan kepada hadis sebenarnya harus juga mengakibatkan penolakan kepada apa? Quran. Dan ini tentunya pendapat yang batin. Sekarang banyak firqah yang mengatakan landasannya Quran dan Sunnah, tetapi prakteknya masih banyak yang menyimpang. Saya telah menjelaskan kemarin bahwa sumber kesesatan kembali kepada kejahilan, kebodohan. Dan kebodohan yang menyebabkan orang menyimpang itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, al-jahlu bil adilati syar'iyyah. Yang pertama, karena seseorang jahil kepada dalil-dalil syar'i. Yang kedua, al-jahlu bima'rifati thariqati fahmi an-nususil kitabi wasunnah. Orang bisa menyimpang manakala seseorang tidak memahami cara memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Imam Syatibi mengatakan kesesatan, dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan kesesatan akan kembali kepada salah satu di antara dua ini. Pokok-pokoknya, imma an yustadala bidalilin ma laisa bidalil, imma al-khata'u fil istidlal. orang menyimpang dalam agama ini, imma dia menggunakan dalil yang sesungguhnya bukan dalil, berdalil yang sesungguhnya bukan dalil. Seperti apa? Orang-orang yang berdalil dengan akal, orang-orang yang berdalil dengan mimpi, orang-orang yang berdalil dengan taklid. Apa dalilmu? Akal mengatakan begini. Apa dalilmu? Kiai Pulan telah mimpi seperti ini. Apa dalilmu? Kiai Pulan telah mengatakan ini. Maka dia berdalil dengan sesuatu sesungguhnya bukan dalil. Atau al-hata'u fi fahmi dalil, atau ia salah dalam memahami dalilnya. Sebab kadang-kadang sihatu dalil, lakin ada musihah fil istidlal. Kadang-kadang dalilnya benar, tapi cara pendalilannya tidak benar. Maka sama akan menyimpang. Seperti dalil umpamanya perintah komitmen kepada jamaah, maka dibawa kepada jamaahnya dia. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan bai'ah, maka dibawa kepada bai'ah imamnya. Padahal jamaah yang dimaksud adalah amirul mukminin, bai'ah yang dimaksud adalah kepada amirul mukminin, bukan kepada kelompok-kelompok. Dan seterusnya. Ini adalah penyebab penyimpangan yang timbul di kita. Oleh sebab itu saya sering menjelaskan, laisa kullu man istadala bil kitabi was sunnah annahu ala sahih. Tidak setiap orang yang berdalil dengan Quran dan sunnah bahwa ia berada dalam kebenaran, berada dalam hak. Kenapa? Sebab terkadang bahwasanya ia memahaminya tidak dengan pemahaman yang benar dan tidak dengan manhaj yang benar. Mohon jelaskan perbedaan sunnah dengan sunat. Ini bahasa Indonesia, saya tidak bisa, tanya aja guru bahasa Indonesia. Ya, enggak ada dalam bahasa Arabnya, jadi saya tidak bisa membedakannya. Sunnah, sunat, apa? Tahu? Ya, barangkali ya sunat menurut orang Indonesia artinya bukan wajib gitu. Hukumnya sunat. Kalau sunnah ya artinya lebih umum mungkin. Amat terjadi intansi pemerintahan, ana ingin ajukan permohonan pindah tugas karena kampung halaman, ingin menyelamatkan keluarga yang lingkungannya buruk bagi agama, termasuk anak. Problemanya ada oknum yang minta uang 30 juta untuk bisa pindah, yang kita tahu itu adalah haram. Demi untuk menyelamatkan keluarga, apakah boleh ana bayar uang tersebut? Tidak boleh. La'ana Allahu rasi wal murtasi. Di mana Allah Ta'ala melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Dan apabila melakukannya, sebagian para ulama mengatakan, maka harta yang setelahnya adalah haram. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran, hadis yang sahih dengan mudah? Ya, jangan ingin mudah, harus belajar. Bagaimana hukum laki-laki memakai kalung yang bukan emas? Tidak boleh. Ini adalah termasuk tasabuh dengan wanita. Tetapi kalau hari ini ada pengobatan ya, melalui apa? Ya, apa itu? Ya, gelang atau apa, kalung, dengan tujuan untuk apa? Untuk pengobatan, dan itu diketahui secara ilmiah, dibenarkan dan ada pengaruhnya dan diakui secara keilmuan, maka walaupun tidak apa-apa, walaupun lebih baik untuk apa, tidak diperlihatkan. Artinya apa? Disimpan rapi sehingga tidak terlihat. Sebab tentunya ini wallahu alam termasuk tasabuh dengan perempuan. Sebagian orang yang mengaku ahli sunnah berakhlak sangat buruk, suka menggunjing, gibah, dan mereka bercadar, mohon nasihat Ustadz dalam masalah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, wajib untuk memahami bahwa al-mumatsalah bisalafus salih takunu min jiha asalasah. Selayaknya bagi orang yang menisbatkan diri kepada salafus saleh, menisbatkan diri kepada ahlu sunnah, harus mencontoh salafus saleh dari tiga sisi yang pokok. Yang pertama, al-mumasalah fibabil aqidah, al-mumasalah fibabil i'tiqad, al-mumasalah fibabil manhaj, al-mumasalah fibabil akhlak. Selayaknya bagi kita untuk menyerupai para sahabat salafus saleh, pertama dari sisi akidah yang mereka yakini, kedua dari sisi manhaj yang mereka tempuh, yang ketiga dari sisi akhlak yang mereka tempuh. Lihat dalam kitab Al-Wasithiyah. Kalau saya sebutkan kitab Al-Wasithiyah, ada tiga bagian. Bagian yang pertama beliau menyebutkan tentang mujmal akidah ahli sunnah. Bagian yang kedua beliau menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah dalam menetapkan akidah. Bagian terakhir beliau mengatakan, di antara pokok sunnah, kami meyakini akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Wal mu'min ma'al mu'min kal bunyan yasudu ba'duhu ba'd. Di mana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan dalam kitab Al-Wasithiyah, setelah menyebutkan tentang akidah kemudian manhaj ahli sunnah, maka beliau mengatakan, dan kami mengimani sesungguhnya orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mukmin dengan mukmin, satu dengan yang lainnya adalah saling tolong-menolong, bahu-membahu, bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Ikhwat iman rahimakumullah, salafus soleh telah mengatakan, babul hasad baina du'at wa baina talabul ilmi a'zamu wa akbaru minal awal. Bahkan salafus soleh telah mengatakan, masalah hasad di antara para da'i, di antara talabul ilmi, kadang-kadang lebih dahsyat terjadinya ketimbang di antara orang awam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqul, lama asna ala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala faja'a rajulan. Satu ketika Imam Ahmad memuji dan menyanjung Imam Syafi'i di majlisnya. Lalu datang dua orang. Wahai Imam, aku dengar kamu dari tadi memuji Imam Syafi'i. Aku di sana mendengar ada dua orang yang mencacinya. Maka kata beliau, sesungguhnya di antara ahlul ilmi ada yang apabila Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seseorang ilmu, maka tertimpa dalam hatinya sifat hasad. Maka ini adalah seburuk-buruk sifat yang ada di sisi orang berilmu. Maka adalah bagi kita laki-laki ataupun perempuan mencontoh bagaimana sikap salafus saleh. Dan saya akan berikan contoh yang sangat agung. Kalau antum, kita menisbatkan kepada salafus saleh, akidahnya harus sama, manhajnya harus sama, termasuk cara mereka beristilah. Jangan gara-gara antum, umpamanya gara-gara perbedaan bergerak-gerak telunjuk ataupun tidak, antum tanazu. Gara-gara perbedaan umpamanya, apakah duduk dalam dua rakaat iftiras atau tawaruk? Kata yang satu tawaruk menurut saya. Yang satu mengatakan iftiras. Setelah itu tidak berteman lagi. Kenapa? Wah, Masya Allah dia mubtadi. Kenapa? Sebab sholatnya tawaruk. Bahkan gara-gara perbedaan umpamanya, yang satu mengatakan wanita memakai tutup muka wajib, yang satu mengatakan mustahab. Oh, yang mengatakan mustahab mumayyi, nah, ini salafinya kurang. Ya, kita lihat para ulama berbeda. Saya berikan contoh, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda tentang hukum orang meninggalkan sholat. Ia mengimani tentang wajibnya tetapi dia tasahul. lalai. Dialog antara murid dengan guru. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Syafi'i, "Aku mendengar engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan salat." Qala na'am, "Iya, saya mengkafirkan." Qala, "Bima tadhuru rajul Islam?" Dengan apakah seseorang masuk Islam? Qala bi syahadatain. Qala bima kharaj? Qala bi tarki salat. Dengan apa keluar dari Islam? Imam Ahmad mengatakan dengan meninggalkan apa? Salat. Bagaimana kalau dia salat tapi tidak syahadatain? Pasti kata Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad terdiam setelah itu. Setelah berpisah, maka Imam Ahmad mengatakan kafir, Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, tetapi saling memuji tetap walaupun dia berbeda pendapat. Maka akhlak semacam ini pun harus kita contoh bagaimana para salafus saleh, para ulama, mereka berbeda. Bahkan tidak sedikit para ulama juga kadang-kadang tegas dalam mengingkari pendapat yang lain. Tetapi walaupun mengatakan ini lemah, tetapi hatinya tidak tanazu. Hatinya tidak pernah apa? Berselisih. Sebagai contohnya, para sahabat mengingkari siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di mana Utsman bin Affan melakukan salat di Mina 4 rakaat. Sedangkan Abu Bakar, Umar, kemudian apa? Para sahabat melakukannya 2 rakaat. Tetapi Abdullah bin Umar dan para sahabat salat di belakang Utsman 4 rakaat. Walaupun kata Abdullah bin Umar, aku meyakini 2 rakaat. Iya. Ketika ada ikhtilaf, mereka tidak tanazu. Maka para ulama tidak apa? Tidak tanazu. Bahkan mungkin walaupun antum kadang-kadang kaget dengan perkara ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala salat di belakang orang yang kunut dan mengangkat tangan di belakang orang yang kunut. Subuh. Maksudnya yang mendawamkan apa? Subuh. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Sebab tentunya ini adalah babul ijtihad. Bukan bab pokok yang memisahkan antara sunni atau bukan sunni. Bahkan kita bisa mengetahui orang yang tidak kunut, dia adalah ahli sunnah. Dan ada orang yang tidak kunut tapi bukan ahli sunnah. Dan ada orang yang kunut subuh tetapi ahli sunnah. Dari segi apa? Usulnya, manhajnya, pokok-pokok akidahnya. Sebab ini babul ijtihad. Walaupun saya meyakini bahwa kunut subuh tidak sunnah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan secara khusus kunut subuh adalah dhaif. Tetapi maknanya apa? Bukan tadlil. Bukan bab pintu menyesatkan atau tidak menyesatkan dari bab perbedaan masalah kunut. Contoh, ini adalah termasuk akhlak. Perbedaan adzan subuh. Apakah memakai as-salatu hiru minan naum pada awal yang adzan yang pertama ataupun pada adzan yang kedua? Jangan antum mengatakan bahwa masjid salafi adalah yang adzan awalnya memakai as-salatu hiru minan naum, adzan yang keduanya tidak ada. Masjid yang bukan salafi adalah masjid yang di sana umpamanya yang adzan subuhnya memakai as-salatu hiru minan naum. Tidak. Kenapa? Sebab kita lihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, imam di antara imam ahli sunnah hari ini, beliau mengatakan bahwa adzan subuh memakai as-salatu hiru minan naum. Syekh Albani, Syekh Mukwil mengatakan pada adzan awal, pada adzan subuhnya tidak memakai as-salatu hiru minan naum. Keduanya ahli sunnah. Tetapi di situ bukan pintu kita mengatakan si fulan sesat ataupun sesat. Termasuk ini juga wajib dipahami oleh salafiyin hari ini. Sebab tidak boleh kita menyesatkan orang di dalam perkara ijtihadiyah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan salah satu kaidah bagaimana kita menghukumi orang dikatakan fasik, dikatakan mubtadi, salah satunya bahwa thalabul ilmi harus memahami tentang jenis ikhtilaf. Ada ikhtilaf masalah ijtihadiyah, ada ikhtilaf yang di situ adalah hak dengan batil. Maka dalam masalah ijtihadiyah tidak ada kita apa? yaitu apa? Membid'ah dan membid'ahkan. Bolehkah kita mengcopy VCD MP3 ceramah murattal yang bukan untuk dijual untuk berdakwah? Ya kalau apa pemilik CD tersebut telah mengiklankan siapa yang mau bersedekah, siapa yang mau memakainya, boleh untuk mengcopy-nya, tidak jadi masalah. Tetapi apabila ada di situ tulisan tidak boleh mengcopy. Ada hak apa? Hak percetakannya dan sebagainya, maka haram bagi antum. Sebab itu adalah termasuk apa? Dolim, walaupun tujuan antum apa? Berdakwah. Apakah kita harus membantah setiap bid'ah dengan baik ataupun menahan diri karena ilmu yang sedikit atau karena tak mau ribut? Ikhwatul iman rahimakumullah, masalah membantah pelaku bid'ah dan kita bermujadalah dengan ahlu bid'ah, maka ada dhawabitnya. Jadi ada kaidahnya. Pertama, ditinjau dari sisi orang yang akan mendebatnya. Maka yang berhak untuk berdebat adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki hujjah, orang yang memahami tentang kaidahnya. Kedua, tidak setiap ahlu bid'ah harus didebat. Lihat juga orangnya. Apakah orangnya mutahawir, yuhibul khair awla, apakah orangnya ngawur, ataupun orangnya cinta kebaikan, sehingga kalau kita menakwasa dengannya akan menjadi baik. Atau bahkan dia kalau ngomong kemana saja, kadang-kadang mencaci dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, lihat juga orang-orang yang di sekitarnya. Apabila ada maslahatnya, kita punya ilmu, punya hujjah, dan maslahatnya baik, maka kita mujadalah. Tetapi apabila dengan mujadalah ini akan terjadi fitnah dan sebagainya, maka kita menahan diri untuk tidak melakukan mujadalah dengan pelaku bid'ah. Oleh sebab itu, sebagian para ulama ada yang mengatakan dan artinya meninggalkan tentang masalah apa? Mujadalah. Yang lain aja. Tolong sebutkan 10 ciri ahli sunnah. Udah disebutkan tadi. Insyaallah dalam kaset aja nanti. Apa hukum kalau kita tidak mengikuti sunnah? Kadang ada orang yang bilang itu semua cuma sunnah. Tidak berdosa kalau tidak mengikuti sunnah. Bukan tidak mengikuti sunnah. Jadi tadi telah dijelaskan makna sunnah. Kalau orang tidak melaksanakan yang hukumnya sunnah, baru yang tadi. Tetapi kalau tidak mengikuti sunnah, bisa kafir orang. Kalau dikatakan orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengingkari sunnah, apabila makna sunnah adalah Islam, maka ini bisa mencapai kafir, bisa itu adalah hukumnya apa? Menyimpang. Yaitu apa? Mubtadi dan seterusnya. Tetapi kalau yang dimaksud sunnah ini adalah mustahab, maka tadi, kalau tidak melakukan sunnah, maka dia tidak berdosa, tetapi tentunya akan mengurangi kesempurnaan keimannya. Pertanyaan terakhir insyaallah. Apakah boleh mengkaji zat dan sifat Allah fardu'ain? Bukan boleh, fardu'ain. Memahami nama Allah dan sifat Allah secara mujmal hukumnya fardu'ain. Adapun tafsirinya adalah fardu kifayah. Jadi mesti di majelis di sini juga belajar apa itu nama Allah, apa itu sifat Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab beriman kepada Allah Ta'ala rukunnya ada 4. Beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Bahkan para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perhatikan kepada hadis ini. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsahadahu lal jannah. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99. Man ahsaha dakhala jannah. Apa yang dimaksud dengan ahsaha? Pertama, ma'rifatuha, memahami, mengetahuinya. Yang kedua, ma'rifatu ma'aniha, memahami tentang mana-mananya. Yang ketiga adalah addu'a'u biha, berdoa dengannya. Kita berdoa kepada Allah, ya rahim irhamni, ya ghafur ighfirli. Tidak beradab dan tidak cocok kalau orang berdoa, ya ghafur irhamni, ya rahim urzukni. Meminta kepada Allah dengan nama-namanya, ya hayu ya qayyum urzukni, boleh. Sebab al-hayu mencakup seluruh nama. Dan bukan berzikir dengan benar kita mengatakan Rahman, Rahman, Rahman, Rahim, Rahim, Rahim, Rahim. Tidak boleh. Bukan sunnah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bukan termasuk zikir yang benar kita menyebut-nyebut nama Allah saja. Rahman, Rahman, Rahman, Rahim, Rahim, Rahim, Ghafur, Ghafur, Ghafur. Tidak. Kalau ibu yang di belakang punya suami namanya Latif. Bagaimana mengingat suami? Apakah kita mengatakan Latif, Latif, Latif, Latif? Kita akan marah kepada istri kita. Kalau ada seorang bawahan mendatangi bupati, bagaimana katanya memuji bupati? Bupati namanya Rohim. Kita katakan Rohim, Rohim, Rohim, Rohim, Rohim sambil jalan. Tetapi bagaimana kita mengatakan Pak Rohim dermawan, Pak Rohim pemberani? Itu baru memuji, senang. Kemudian yang keempat, al-amalu bi muqtadaha. Para ibu, para bapak yang tidak tahu nama Allah, ibadahnya tidak akan sempurna. Yang tidak memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, tidak akan sempurna ibadahnya. Dan tidak akan sempurna ketakwaannya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Maka wajib bagi antum untuk mempelajari nama Allah secara mujmal. Dan bagaimana mengimaninya. Jadi bukan hanya boleh atau tidak boleh, wajib. Perduain secara mujmal. Walaupun tafsilinya, perinciannya bagaimana membantah orang Mu'tazilah, membantah orang Asy'ariyah, membantah orang Jahmiyah, itu untuk ulama, untuk labul ilmi. Ikhwati iman rahimakumullah. Barangkali itulah yang saya bisa jawab ya, insyaallah. Kajian ini sampai di sini. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan membimbing kita berada di atas hak. Kemudian yang terakhir, lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Apa-apa yang hak itu datang dari Allah taala, dan apa-apa yang menyelisihi hak maka itu datang dari syaitan. Dan wajib bagi setiap ikhwan untuk memperingatkan apa yang saya sampaikan apabila menyelisihi hak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.